warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhal aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita semua dimudahkan berkumpul kembali bersama-sama di masjid ini. Satu, untuk mengerjakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan untuk mengkaji salah satu bagian daripada rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat, lebih khusus tentang pembahasan surga. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini Bapak Ibu menjadi sebab datangnya rahmat, barokah, ridha dan ampunan Allah Ta'ala buat kita semua. Sekalian kita berharap mudah-mudahan yang kita lakukan ini bisa menjadi wasilah kita untuk nanti berkumpul bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam ini kita akan membahas tentang sifat-sifat surga. Jadi selama ini kita kan beriman, mengimani bahwa yang namanya surga itu taman-taman, kenikmatan yang disiapkan Allah Ta'ala buat orang-orang beriman. Tetapi hakikatnya seperti apa? Sifat-sifatnya kayak apa? Nah, di sini Bapak Ibu kita akan mempelajari tentang sifat-sifat surga. Saya bacakan tentang sifat-sifat surga seperti tanah, tenda, istana, sungai, mata air, pepohonan, buah-buahan, burung, permadani, pakaian dan bejana-bejana. Penjelasan detailnya disebutkan dalam hadis qudsi. Hadis qudsi yang mana? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." A'dattu li'ibadiyas salihin, aku kata Allah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, yaitu kenikmatan di surga, ma la 'ainun ra'at, yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah tergambar, belum pernah sedikit pun terbersit dalam kalbu setiap orang manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang tanah, pepohonan, tenda-tenda dan istana, ini semua adalah nama-nama yang diberikan di dunia. Tetapi tiada sesuatu pun di surga yang menyerupai barang-barang dunia kecuali pada nama saja. Okay? Adapun hakikatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbersit dalam hati seorang pun dari manusia. Jazakallah khairan. Nah, makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, laisa fil jannati syai'un yushbihu ma fid dunya illa fil asma. Laisa fil jannati syai'un, tiada sesuatu pun di surga, yushbihu ma fid dunya, menyerupai apa yang di dunia, illa fil asma, kecuali pada nama. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Demikian itu agar seorang mukmin bisa mengetahui makna sesuatu yang disediakan Allah bagi mereka di surga tanpa harus mengetahui hakikatnya. Karena semua kenikmatan itu, ya, kenikmatan di surga di luar khayalan dan kemampuan akal kita. Kita tidak akan memahami hakikatnya, tidak bisa merasakan keindahannya sampai Allah membuat penglihatan kita pada hari kiamat menjadi amat tajam dan menjadikan kita sebagai makhluk yang baru. Inilah hikmahnya kenapa kita tidak bisa memandang wajah Allah Ta'ala di mana? Di dunia. Karena mata kita Bapak Ibu itu belum apa ya, tidak kuat, tidak sanggup untuk memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru nanti setelah meninggal dunia baru bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti kenikmatan terbesar penduduk surga adalah yang memandang wajah Allah Ta'ala dua kali sehari. Itu kenikmatan paling besar. Inilah yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Dalam surat Qaf ayat 22 Allah berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dalam surat Qaf ayat 22, sungguh kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Yeah. Jadi penglihatan orang ketika sudah di surga itu menjadi sangat tajam. Nah, ketika di dunia ini kan serba enggak tajam Bapak Ibu. Untuk melihat matahari aja kita enggak kuat, apalagi memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Musa ketika minta kepada Allah untuk memandang Allah Ta'ala di dunia, bisa enggak Bapak Ibu? Enggak bisa. Kata Allah Ta'ala, walakinin zur ilal jabal, tetapi lihatlah wahai Musa kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu, jika gunung itu tetap pada tempatnya, fasawfa tarani, maka kamu bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah mulai menampakkan diri, apa? Ja'alahu takka, ya. Gunung itu langsung hancur, wasara Musa sa'iqa, dan Nabi Musa langsung tersungkur, langsung jatuh pingsan. Jadi ini Bapak Ibu hikmahnya, ya, kenapa? Karena mata kita itu belum tajam. Makanya ketika datang hari kiamat kata Allah, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Fakashafna anka ghita'ak, maka kami singkap tutupan yang menutupi matamu, fabasaruka al-yawma hadid, maka penglihatanmu pada hari ini menjadi tajam. Kemudian pada surat Al-Waqi'ah 61-62 Allah juga berfirman, ala an nubaddila amthalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun wa laqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Ala an nubaddila amthalakum, untuk menggantikan kamu dengan orang-orang seperti kamu di dunia. Wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Jadi kondisi kita di akhirat nanti kita tidak tahu Bapak Ibu. Cuma diterangkan dalam hadis kan apa? Nanti tingginya berapa? 60 meter, 30 hasta. Kemudian tampangnya, mukanya seperti Nabi Adam, kan begitu. Walaqad alimtumun nas'atal ula, sungguh kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama sekarang ini di dunia. Falaula tadzakkarun, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua. Jadi nanti ketika di akhirat kondisinya berbeda. Kalau di dunia mengikuti dunia serba fana, tapi kalau di akhirat mengikuti akhirat serba abadi. Ya, sekarang langsung saja tentang tanah dan batu kerikil surga. Surga, Bapak Ibu, tidak tercipta dari tanah liat dan batu seperti yang ada di dunia. Tetapi tanah surga adalah kasturi dan za'faron yang lembut. Apa itu za'faron? Za'faron itu kunyit, ya. Za'faron itu kunyit. Ia bagaikan tepung terigu putih yang sangat halus dan lembut saat disentuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang surga Bapak Ibu. Pada hadis Isra Mi'raj, Nabi mengatakan, "Tsumman talaqa bi Jibril." Kemudian Jibril mengajakku terus berjalan, "Hatta na'ti Sidratul Muntaha." Hingga kita mendatangi Sidratul Muntaha. Fa ghasyiyaha alwanun. Ia terselimuti warna-warna, kata Nabi. La adri ma hiya. Aku tidak tahu warna-warna apa itu. Qala, Nabi bersabda, thumma udkhiltul jannah, kemudian aku dimasukkan dalam surga. Nah, ini bukti bahwa surga sudah ada Bapak Ibu dan Nabi sudah masuk. Fa idza fiha janabidzul lu'lu, ya. Rupanya di dalam surga itu ada janabidzul lu'lu. Janabid itu tenda-tenda seperti kubah terbuat dari mutiara. Wa idza turabuhal misku, dan tanahnya adalah kasturi. Jadi ini mirip seperti tenda-tenda seperti kubah terbuat dari mutiara, tetapi hakikatnya sebagaimana tadi disebutkan di awal bahwa yang sama hanyalah nama. Kemudian pada hadis yang lain Ibnu Soyyad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang surga. Nabi menjawab, "Hiya darmakatun baydau miskun khalis." Jadi yang namanya surga, tanahnya seperti darmakah bayda. Darmaka itu tepung, ya. Seperti tepung yang sangat putih, miskun khalis, kasturi yang sangat murni. Itu tanahnya surga. Masya Allah, enggak bisa dibayangkan memang. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang orang-orang Yahudi. Jadi kata Nabi, "Inni sa'iluhum an turbatil jannah." Aku bertanya kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, kata Nabi, tentang tanah surga. Wahiya darmakatun bayda, tanah surga itu seperti tepung terigu yang sangat putih. Fasa'alahum, kemudian Nabi bertanya, seperti apa sih tanah surga itu? Orang-orang Yahudi menjawab, hiya khubzatun ya Abul Qasim, tanahnya adalah roti wahai Abul Qasim. Jadi orang Yahudi ini Pak pintar, mereka itu ngerti gitu loh. Ya makanya disebut al-maghdub alaihim. Kenapa? Karena mereka memiliki ilmu yang benar tapi mereka malah mengingkari. Jadi ketika mereka ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanah surga, mereka mengatakan hiya khubzatun ya Abul Qasim, tanahnya adalah roti wa Abul Qasim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan al-khubzatu minat darmakah, roti yang terbuat dari tepung sangat putih. Jadi orang Yahudi tahu seperti ini karena memang Taurat menggambarkan demikian, Bapak Ibu. Makanya dalam surat Al-A'raf itu kan Allah mengatakan tentang mereka, ya, tentang mereka, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Al-Qur'an, saya lupa ayatnya dalam surat Al-A'raf itu, Allah mengatakan bahwa mereka itu mengerti tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, ya'rifunahu, mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Jadi dalam Taurat itu juga banyak ilmu di sana sebetulnya, Injil juga seperti itu. Cuma dengan datangnya Quran, maka Al-Quran itu menghapus Taurat dan Injil. Jadi ada, Pak, keterangan di sana seperti tentang surga itu seperti apa, Nabi Muhammad seperti apa. Makanya kalau mereka itu tetap, ya, tetap konsekuen, tetap mengikuti ajaran agamanya, maka dia akan seperti Waraqah bin Naufal, dia akan seperti pendeta Buhayro itu, kan, karena mereka ngerti gitu. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, dari Abu Hurairah, dia berkata, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mimma khuliqal khalqu, dari apa makhluk diciptakan? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, minal ma, dari air. Qultu, aku bertanya lagi, kata Abu Hurairah, al jannah ma bina'uha, bangunan surga seperti apa wahai Rasulullah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la binatun min fiddatin wa la binatun min dhahab. La bina itu batu bata. Jadi batu bata dari perak, batu bata dari emas. Wa milatuha al-miskul adfar. Milat, adukan semennya itu adalah kesturi yang sangat harum. Masya Allah, bayangkan Bapak Ibu, adukan semennya itu kesturi yang sangat harum. Wa hasba'uha, sementara kerikil-kerikilnya, ya, batu kerikilnya hasba' al-lu'lu'u wal-yaqut, ya, batu kerikilnya adalah mutiara dan berlian. Waturbatuha za'faron, tanahnya adalah za'faron. Man yadkhuluha yan'amu wa la yab'as. Barang siapa masuk surga pasti mendapat kelezatan, mendapat kenikmatan, wa la yab'as, tidak akan sengsara. Wa yukhallad wa la yamut, abadi dan tidak meninggal. La tabla thiyabuhum, tidak hancur pakaian mereka. Wa la yafna syababuhum, dan tidak habis keremajaan mereka. Ini tentang tanah dan batu kerikil surga. Jadi ada riwayat tanahnya tadi itu seperti darmakah, yaitu tepung terigu yang sangat putih. Dalam hadis yang lain ada yang dikatakan bahwa tanahnya adalah za'faron, sementara adukan semennya adalah al-miskul adfar, ya, kasturi yang sangat harum. Itu surga, Bapak Ibu. Tetapi tetap hakikatnya ini yang sama dengan yang ada di dunia, hanyalah nama. Sekarang tentang tenda, istana dan ruangan dalam surga. Saya bacakan, tempat tinggal di dalam surga terdiri dari istana, ruangan, kamar dan tenda-tenda. Tapi itu semua bukan istana, ruangan ataupun tenda yang biasa kita kenal. Bahkan istana yang paling megah dan paling besar yang pernah dibangun manusia dalam peradabannya, seperti istana Persia dan Birmingham, menjadi tidak berarti di hadapan istana-istana surga. Bahkan sedikit pun tidak menyamai dan menandingi bangunan surga, istana dan tenda-tendanya. Tenda-tenda ini tidak seperti bayangan kita tentang tenda-tenda dunia. Kalau tenda dunia kan begitu Pak ya, kita tahu ya. Tetapi tenda-tenda itu terbuat dari bangunan mutiara yang berongga tengahnya. Jadi tenda dunia itu Bapak Ibu dibuat dari mutiara, kemudian dalamnya itu kosong gitu loh. Panjang yang pertama sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 60 mil di langit. Jadi tenda itu terbuat dari mutiara berongga bagian tengahnya, kemudian tingginya berapa tadi? Dalam berapa? 60 mil, Masya Allah. Kayak gimana ya? Tenda aja 60 mil dan ini istananya gitu. Demikian halnya dengan kamar-kamar ya, surga sama sekali bukan seperti kamar-kamar dunia. Nah, untuk yang namanya kamar-kamar, Bapak Ibu, silakan dibuka surat Az-Zumar ayat 20. Allah berfirman, lakinil ladzina taqaw rabbahum, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, lahum ghurafum min fawqiha ghuraf, mereka memiliki ghuraf. Ghuraf itu jamak kata ghurfah, kamar ya. Mereka memiliki kamar-kamar, cuma dalam terjemahannya itu diartikan tempat-tempat tinggi. Karena memang tenda saja 60 mil bagaimana dengan kamarnya gitu kan. Min fauqihum ghurafum min fauqiha ghuraf, mereka memiliki tempat-tempat tinggi, di atasnya ada tempat-tempat tinggi ya, mabniyah yang terbangun, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan nanti Bapak Ibu tentang sungai-sungai surga ini itu disebutkan mengalir tanpa parit gitu loh, mengalir tanpa parit. Bisa dibayangkan mboten? Jadi milih dewe gitu. Nggih. Wa'dallah la yukhlifullahul mi'ad. Ini adalah janji Allah dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kemudian tentang kamar juga dalam surat Al-Furqan 75 Allah berfirman, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang diberi balasan dengan martabat yang tinggi dalam surga. Ghurfah di sini diartikan martabat yang tinggi. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Jadi sabar itu Masya Allah pahalanya besar sekali Bapak Ibu. Yeah. Jadi istri yang sabar balasan juga besar. Kemarin gimana tentang istri surga itu? Masih ingat Bapak Ibu? Pak Irwan sehat nggih? Masih ingat? Masih ingat ibu-ibu, kemarin istri yang menjadi penduduk surga itu ketika dizalimi gimana? Pak Nur? Ketika dizalimi itu dia meletakkan tangannya pada tangan suami mengatakan hadhihi yadi fi yadika. Inilah tanganku di atas tanganmu, la adzuqu ghamdan hatta tardha. Saya tidak bisa tidur sampai sampean ridho. Padahal dizalimi itu begitu ya Allah. Ya mungkin kalau ada istri seperti itu tuh langsung suaminya tobat kepada Allah paling ya. Gitu. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Nah, kemudian untuk rumah-rumah surga Bapak Ibu itu dalam surat As-Saff ayat 12 Allah berfirman, yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, wa yudkhilkum, dan memasukkan kalian dalam surga-surga, taman-taman. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibah fi jannati adn. Nah, masakin jamak kata maskan, asrama-asrama, tempat tinggal, tempat tinggal yang indah. Fi jannati adn, dalam surga, surga adn. Kemudian tentang istana, jadi ada tenda, ada kamar, ya, ada tempat tinggal, ada istana. Untuk istana Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 10, Tabarakalladzi insya'a ja'ala laka khairan min dzalik jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura. Maha suci Allah, yang jika dia menghendaki, niscaya dijadikan bagimu yang lebih baik dari yang demikian. Ya. Jadi kalau kita mendapati sesuatu di dunia, kita bersabar, misalkan itu nanti diganti oleh Allah dengan yang jauh lebih baik di surga. Apa? Yaitu surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dia menjadikan pula istana-istana untukmu. Wa yaj'al laka qusura, qusur jamak kata qasr. Qasr itu istana. Kemudian tentang tenda-tenda surga, ini berkaitan dengan bidadari, Bapak Ibu nggih. Itu surat Ar-Rahman 72. Khurum maqsuratun fil khiyam. Khur itu bidadari. Khurin ain, disebut khurin ain. Ain itu mata, ya. Khur dari kata ahwar. Ahwar itu matanya lebar seperti matanya rusa. Tahu rusa nggih? Rusa itu kan matanya lebar, itu pelak malik-malik gitu ya. Nggih, Pak Irwan di sini kok ketawa sendiri jenengan, masya Allah. Iya, jadi hurum maqsuratun fil khiyam, bidadari yang jelita-jelita itu, ya, maqsuratun fil khiyam itu terbatas atau dipingit dalam tenda-tendanya, jadi tidak pernah keluar di dalam tenda itu. Dan arti hur itu di samping matanya jelita juga putih bersih. Ya, hurun maqsuratun fil khiyam, jadi bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih, dipingit dalam tenda-tenda. Nah, di sini tentang tenda-tenda Allah mengatakan fil khiyam. Fil khiyam, jamak kata khaymah. Kemudian dalam hadis Nabi SAW bersabda, inna fil jannati la ghurafan. Bapak Ibu pengin mendapatkan kamar tinggi mboten dalam surga? Ndak pengin nggih. Apa? Demperan. Plesteran. Iya, jadi kalau ingin mendapatkan kamar-kamar tinggi di surga, ini resepnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jannati la ghurafan, sesungguhnya dalam surga itu terdapat kamar-kamar. Yura butunuha min zuhuriha, bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Wa zuhuruha min butuniha, dan bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya. Kira-kira gimana? Dari kaca ta? Faqala a'rabiyun, kemudian orang Arab Badui bertanya, ya Rasulullah liman hiya, wa Rasulullah, kamar-kamar yang dari luar kelihatan dalamnya, dari dalam kelihatan luarnya itu damel sinten, gitu loh kata orang Badui ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman atobal kalam, bagi orang yang kalamnya itu toyib-toyib terus, tutur katanya baik-baik terus, baik laki-laki maupun perempuan. Suami enggak pernah bentak istrinya, istri enggak pernah bentak suaminya, enggak pernah marah. Ketika dizalimi malah mengatakan, inilah tanganku di atas tanganmu suamiku, saya enggak bisa tidur sampai sampean ridho. Jadi pertama, liman atobal kalam, bagi orang yang bertutur katanya enak, enggak pernah menyakiti, enggak pernah menyinggung kepada temannya, kepada orang tuanya, kepada anaknya. Yang kedua, wa at'amat ta'am, memberikan makanan. Ya, suka memberikan makanan. Yang ketiga, wa shalla bil laili wan nasu niyam. Ya, yang ketiga, dan salat untuk Allah pada waktu malam ketika orang-orang tilem. Nah, ini rahasia yang tiga. Jadi kalau ingin mendapatkan kamar-kamar tinggi dalam surga, yaitu apa tadi pertama, atau bal kalam, ketika berbicara senantiasa yang enak-enak. Kemudian wa at'amat ta'am, memberikan makanan. Wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam, senantiasa mengerjakan salat malam ketika orang-orang tidur. Tetapi Bapak Ibu, ketika ada penjelasan seperti ini, bukan berarti cuma tiga ini saja, ya enggak. Ya di samping tiga ini juga mengerjakan yang wajib, sholat lima waktunya. Jangan kemudian sholat lima waktunya amburadul, mementingkan sholat malam. Jadi sampai kadang-kadang sholat subuhnya itu telat-telat, kesiangan, alasannya karena tadi malam sholat malamnya, mending gak sholat malam tapi subuh, tepat waktu lo, ya begitu. Jadi jangan sampai ketika ada penjelasan seperti ini maka yang wajib ditelantarkan, tidak, yang wajib tetap harus didahulukan. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna ahlal jannah, sesungguhnya penduduk surga, la yatara'awnal ghurfata fil jannah, saling memandangi kamar di dalam surga, kama tara'awnal kawkaba fi ufuqis sama, sebagaimana mereka memandangi bintang di angkasa. Ya, jadi ini tentang kamar Bapak Ibu. Dan penduduk surga antara tingkatan yang satu dengan tingkatan berikutnya, ya. Kalau hotel itu kan ada lantai 1, 2, 3. Nah, untuk surga ini juga bertingkat-tingkat. Ada 100 tingkatan. Antara tingkatan yang satu dengan tingkatan yang kedua itu seperti antara langit dan bumi. Hadis lain dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini tentang surga. Jadi Abu Hurairah ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna idza ra'ainaka, kami ketika kami melihat panjenengan, raqqat qulubuna, hati kami menjadi lunak. Wa kunna min ahlil akhirah, dan kami itu seperti penduduk akhirat. Jadi kata Abu Hurairah ini, Bapak Ibu, ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu langsung ingat agama, ingat akhirat, tambah iman, gitu loh. Hati menjadi lunak. Wa idza faraqnaka, dan ketika kami berpisah dengan panjenengan, a'jabatna dunya wa syamamna nisa awal aulad. Jadi ketika pulang ke rumah, ya kembali bekerja, kumpul anak istri, itu kembali lagi cenderung kepada dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum takununa ala kulli hal alal halil lati antum alaiha indi," kalau kalian pada setiap waktu itu seperti kondisi yang ada pada saya, maksudnya kalau kalian pada setiap kondisi itu sama kondisinya dengan kondisi ketika kalian bersama saya, la safahatkumul malaikatu bi'aku fihim, pasti para malaikat akan menjabat tangani kalian dengan tangan-tangan mereka. Walazaratkum fi buyutikum, dan pasti para malaikat akan mengunjungi kalian di rumah-rumah kalian. walau lam tudznibu, dan jika kalian tidak berdosa, laja Allahu biqaumin yudznibun, niscaya Allah datang dengan kaum-kaum yang akan berbuat dosa, kai yaghfira lahum, agar Allah mengampuni mereka. Kata Abu Hurairah, qulna, kami bertanya, ya Rasulullah, hadithna anil jannah, wa Rasulullah, tolong ceritakan kepada kami tentang surga. Ma bina uha, seperti apa bangunan surga itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, labinatu dhahab, labinatu dhahab, batu bata emas, wa labinatu fiddatin, batu bata perak, wa milatuha, adukan semennya, al-miskul adfar, kasturi yang sangat harum, wa hasba'uha al-lu'lu'u wal yaqut, batu kerikilnya apa tadi, mutiara dan berlian, wa turabuha za'faron, tanahnya adalah za'faron, kunyit, man yadkhuluha yan'amu la yab'as, siapapun masuk surga pasti mendapat kenikmatan dan tidak sengsara, wa yakhlud la yamut, abadi dan tidak mati, la tabla thiyabuhu, tidak rusak bajunya, wa la yafna shababuhu, tidak sirna keremajaannya. Thalathatun la turaddu da'watuhum, tiga kelompok orang doanya tidak akan ditolak. Satu, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Wasaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai buka. Jadi orang berpuasa ini Bapak Ibu keutamaannya, selama dia berpuasa sampai buka, itu ketika berdoa doanya tidak diterima. Apa? Tidak ditolak. Dan ini semua puasa, bukan hanya puasa Ramadan saja. Ketika panjenengan puasa nyaur, ketika panjenengan puasa Syawal, Senin, Kamis, itu ini keutamaan puasa. Wa da'watul madlum, yang ketiga, doa orang terzolimi. Tuhmalu 'alal ghamam, doanya itu diangkat di atas awan. Wa tuftahu lahu abwaabus samawat, pintu-pintu langit dibuka gara-gara doa orang terzolimi. Wa yaqulur rabbu azza wa jal, Allah azza wa jalla berfirman, wa izzati, demi kemuliaanku, la ansurannaka walau ba'dahin, pasti aku akan menolongmu meskipun setelah beberapa waktu. Ini Bapak Ibu sedikit tentang surga. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua penduduk surga yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Amin. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Monggo Pak, nggih. Maksudnya dulu ketika muda itu banyak melakukan dosa, terus ketika kajian lho kok tipe dosa kok wake ya gitu, ingat-ingat istighfar, nanti kira-kira bisa masuk surga tak, gitu pertanyaannya nggih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi secara umum kalau kita melihat kepada kondisi para sahabat dahulu itu kan bukan orang-orang baik kan asalnya ya, bukan orang-orang baik. Ya kecuali beberapa orang seperti Abu Bakar, seperti Uthman, ini kan enggak pernah melakukan keburukan sedikit pun, enggak pernah minum khamr, enggak pernah berzina, enggak pernah nyembah berhala. Intinya orang ketika dia bertaubat dari dosa-dosa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti yang tidak ada dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan al-islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapus yang dulu-dulu. Jadi kalau orang ini asal kafir, jahat, banyak sekali dosanya, ketika dia masuk Islam, baik Islamnya itu menghapus yang dulu-dulu, Pak. Makanya ketika ada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mendakwahkan Islam kepada orang-orang, sementara mereka kan suka membunuh dan banyak sekali membunuh orang, suka berzina, banyak sekali perzinaannya, suka merampas harta orang, makan haram dan sering sekali gitu kan. Mereka bertanya, ada enggak solusi bagi kita gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Az-Zumar kalau enggak salah, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Qul katakan wahai Muhammad, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas atas diri mereka. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah taala. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi sebanyak apapun dosa seseorang, kalau dia kemudian bertaubat kepada Allah dengan benar, dengan tulus, pasti diterima taubatnya. Seperti orang yang membunuh 100 orang kan diterima, Pak. Nggih. Jadi kita tetap khusnudzon kepada Allah taala. Memang dulu kan belum tahu, sekarang kita belajar alhamdulillah, Allah memberi kita hidayah, Allah menjadikan kita lebih baik. Tinggal kita berazam untuk tidak mengulangi dosa-dosa lagi kan begitu. Bertaubat, senantiasa memperbaiki yang sisa-sisa yang ada ini, insyaallah dengan itu ya kita bisa masuk surga, nggih. Insyaallah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Yang lain monggo silakan. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan. Ini terakhir ya, saya tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khaymatu turratun mujawwafah. Tenda itu mutiara yang tengahnya berongga. Tuluha fis sama'i 30 milan. Panjangnya 30 mil menjulang ke langit. Tetapi dalam riwayat lain situna milan 60 mil, ini yang benar. Fi kulli zawiyatin minha lil mu'mini ahlun. Pada setiap sudut dari tenda tadi itu bagi seorang mukmin, pada tiap sudutnya itu ada keluarga, ada istri maksudnya. La yarahumul akhurun, yang lain tidak bisa melihat mereka. Ini Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan saya dan panjenengan semua dalam surga tanpa azab, tanpa hisab, bukan dengan amal kita tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa sebelum kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'alukal jannata. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilih ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udhu bika minasyarri kulli ajilihi wa ajilih ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka aljannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa na'udhu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.